Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nahmadullah azza wa jal, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, dan terhadap nikmat-nikmat tersebut marilah kita mensyukurinya. Dan di antara nikmat di tengah-tengah masa penyebaran COVID, tersebarnya wabah COVID-19 atau COVID-19 ini, barakallahu fikum, adalah nikmat di mana pada akhir-akhir ini pemerintah kita telah memberikan kelonggaran baik dalam masalah tata cara beribadah di masjid, seperti pada sebagian sudah diperbolehkan merapatkan saf, di sebagian sudah dibolehkan merapatkan jarak, tidak seperti renggang di masa dahulu. Namun barakallahu fikum, himbauan yang bersifat umum seperti prokes, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, tetap sampai hari ini pemerintah belum mencabut dan belum menyatakan bahwa negara kita ini telah bebas dari penyebaran wabah tersebut. Karenanya bagi kita tiada lain adalah mentaati pemerintah kita, hal-hal yang sifatnya melibatkan keramaian, kerumunan banyak pihak, dan hal itu berkonsekuensi dipantaunya, atau jika kita salah melakukan disalahkan oleh pemerintah kita, maka yang ada adalah apapun yang kita lakukan, perubahan-perubahan di ma'had, di mana kita tinggal yang di situ ada ma'had, kita sampaikan kepada pemerintah setempat, kita ajukan dan menunggu kebijakan mereka. Dan tidak sepantasnya kemudian kita barakallahu fikum berinisiatif sendiri tanpa sepengetahuan wulatu al-amr. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa di antara kenikmatan adanya kemudahan juga diperbolehkannya mengadakan kajian-kajian di masjid-masjid, walaupun tetap dengan istilah membatasi tentang jumlah, Akan tetapi itu semua merupakan kenikmatan yang wajib kita mensyukurinya, agar hati, demikian pula kehidupan kita betul-betul terbimbing oleh syariat Islam. Lebih-lebih perkara-perkara yang di situ berupa prinsip-prinsip agama, jangan sampai kita melanggar yang dengannya bisa saja berakibat atau bisa mengakibatkan runtuhnya agama kita, atau dikeluarkannya kita dari sebuah daerah yang disebut dari daerah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Naam. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Masih tersisa dari pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan diiringi disertai dengan syarah li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana pada akhir pertemuan kita pada prinsip wa minas sunnati hujranu ahlil bidah wa mubayanatuhum wa tarkul jidali wal khusumat fid din wa tarku an-nadhari fi kutubi al-mubtadi'ati wal isgha' ila kalamihim. Sampai di situ kemarin telah kita bacakan bahwa termasuk as-sunnah, yaitu termasuk prinsip minas sunnah, termasuk ajaran Islam. Dan yang dimaksud dengan ajaran Islam di sini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, lalu diwarisi oleh para sahabat dan dijalani oleh mereka. Barakallahu fikum, dalam kehidupan mereka juga diwarisi oleh para ulama setelahnya dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka itu menjalani agama ini di atas apa yang dijalani Rasulullah. Dengan kata lain, mereka menjalani agama ini di atas Alkitab was Sunnah, di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, atas pemahaman para ulama terdahulu, yaitu hujran ahlil bidah, meninggalkan para pelaku kebid'ahan, wa mubayanatuhum, dan juga menghindari mereka, dan sudah kita singgung tentang hal ini, wa tarkul jidal wal khusumat fid din, serta meninggalkan jidal, perdebatan dalam agama, demikian pula tarkun nazar fi kutubil mubtadi'ah, tidak melihat atau dengan kata lain tidak mempelajari buku-buku yang ditulis, buku-buku karya orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul bidah. Ahlul bidah. Demikian pula wal isgha' ila kalamihim, dan juga meninggalkan dalam perihal memperhatikan ucapan mereka, perkataan mereka, ceramah-ceramahnya. Kita lihat pada poin yang disebutkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullah, akhir kemarin sudah kita sampaikan tentang masalah definisi hujran. Baik. Wa hujranu ahlil bidah wajibun. Dan meninggalkan tokoh-tokoh kebid'ahan perkara yang wajib. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di sini Syekh barakallahu fikum mencontohkan bukan kemudian meninggalkan tokoh-tokoh kebid'ahan lalu dikiaskan bagaimana beliau membiarkan Ka'ab bin Malik, tetapi beliau sedang memberikan sikap mendiamkan, tidak menyalami, tidak mengajak bicara kepada pelaku kemaksiatan. An Nabiyya sallam hajar Ka'ab ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Di antara sahabat yang pernah menyelisihi, yaitu tidak ikut perang Tabuk, adalah Ka'ab bin Malik. Naam. Di mana beliau tidak mengajak bicara, tidak menyalami, bahkan jika menyalami pun tidak dijawab. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa boleh seorang ahli ilmi itu mendiamkan apa? Para pelaku dosa. Lakin in kana fi mujalasatihim maslahatun litubayyina al-haqq lahum. Kalau memang seorang mengharuskan bahwa harus duduk dengan mereka dalam rangka di situ ada sebuah kemaslahatan, seandainya dalam duduknya bersama mereka itu ada kemaslahatan, di antaranya ialah untuk menjelaskan al-haq, kebenaran kepada mereka. Demikian pula wa tahdhirahum minal bid'ah, dan mengingatkan dengan tegas kepada mereka masalah kebid'ahan, fala ba'sa bidzalik. Yang demikian itu tidak mengapa. Artinya kalau seorang duduk bukan dalam rangka untuk apa ya istilahnya, khair-khairan ya, senang-senang, baik-baikan, tetapi dengan maksud untuk menjelaskan kebenaran dan juga memperingatkan sebuah kebid'ahan, maka tidak mengapa. Warubama yakunu dhalika matluban liqouli ta'ala, bisa jadi yang semacam itu merupakan perkara yang dituntut sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Jadi orang itu manakala disampaikan, atau seorang ketika menyampaikan al-haq, Maka imma yang dihadapi itu orang yang betul-betul dia kalau mendengarkan lalu apa? Dia menerima. Nah, ada pula pihak yang jika diperdengarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dia orangnya aktif. Terus yang ini bagaimana? Yang itu bagaimana? Tetapi kehendaknya untuk supaya kebenaran itu semakin jelas baginya. Walaupun ada di situ perdebatan. Di situ ada apa? Diskusi. Tapi kepada orang tersebut, jadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia apa? Menerima dan mengamalkan. Dan orang-orang yang barakallahu fikum lembut hatinya, ya, tidak dengan cara kamu keras pun, tidak dengan cara kamu berteriak-teriak pun, tidak dengan cara susah pun, ada sebagian orang yang mereka itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah, dengan cara yang bagus dan nasihat yang baik, langsung mereka apa? Menerimanya. Nah, ini bagi seorang dai, bagi seorang penyampai harus mengetahui bagaimana thariqah ketika seorang menyeru, mengajak manusia kepada sabili rabbik, sabili as-sabilillah, sabilullah, kepada jalan Allah. Artinya orang tidak harus dengan cara marah-marah, tidak harus dengan cara diteriaki, tidak harus dengan cara digurui, misalnya begitu ya. Kadang sudah menerima. Lah kalau dengan begitu sudah menerima, kenapa kita harus dengan cara-cara yang apa? Membuatnya barakallahu fikum kadang lebih menyakitkan. Dengan cara lembut pun mereka sudah mampu menerima. Tapi ada orang yang kadang-kadang ingin tahu kebenaran, menanyakan. Saya ingin tanya bagaimana perkara ini. Kalau demikian bagaimana? Dia ingin berdiskusi atau diistilahkan agak apa, ada perdebatan. Naam. Jadilhum. Dan juga bagi orang-orang yang memang pada dirinya itu ada keinginan tahu tapi dibarengi dengan berdebat, kamu jangan memvonis dulu, ini orang kok aktif sekali mendebat. Maka Allah memberikan apa? Qaida wajadilhum billati ihsan. Bisa saja ketika kamu mendebat dengan cara yang baik, apa? Jika menerima, walhamdulillah, qad adaital wajib, kamu sudah sampaikan kewajiban dan kamu ma'jur, mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan seandainya orang tadi menerima, maka apa? Alhamdulillah. Kan begitu. Jika tidak pun, juga tidak masalah. Jika tidak pun, tidak masalah. Dia mungkin akan menyingkir. Dia akan menjauh. Nah. Dan yang dia tolak mungkin dalil. Bukan karena cara Anda dalam mendebatnya. Orang ini kasar. Saya enggak suka. Walaupun yang disampaikan kebenaran. Itu kan lebih parah. Tapi kalau dikatakan dia memang Masya Allah. Kan begitu ya. Tetap teguh, tegar, kokoh. Tapi saya enggak bisa. Dengan apa yang disampaikannya. Kan begitu. Bisa dibedakan? Nah. Barakallahu fikum, begitu tipe-tipe manusia ketika seorang mendakwahkan, menyampaikan al-haq. Nah, di sini poinnya, bahkan kadang kepada seorang tokoh-tokoh kebid'ahan pun, kalau mengharuskan seorang kadang duduk bersamanya, sampaikan. Bisa saja dia menyadari dia menyadari bahwa itu kesalahan. Iya, memang saya pernah berpemikiran seperti ini, tetapi setelah ada penjelasan yang bagus begini-begini, lalu dia tinggalkan sekian banyak kebidahan-kebidahan yang dulu dia apa? Berjibaku dalam mendakwahkan, berjibaku dalam menyebarkan. Nah, qala wa hadza qad yakunu bil mujalasati wal musyafahati wa qad yakunu bil murasalati wal mukatabati. Meskipun yang dimaksud dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, serulah mereka kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan nasihat-nasihat yang bagus, dan debatlah dengan cara yang baik. Bisa saja caranya dengan kamu duduk, dengan cara kamu tatap muka, dengan cara kamu ngobrol, dan bisa saja dengan cara kamu menulis surat, atau kamu kirimi tulisan-tulisan karya-karya yang di mana kamu telah membuatnya, menulisnya. Dengan risalah saya sampaikan misalnya kepada Fulan bin Fulan bahwa saya mendengar Anda demikian-demikian, maka apa yang Anda sampaikan dalam Al-Quran demikian, dalam hadis demikian, dia baca. Bisa saja. Nah, baik. Qala wa min hajir ahlul bidah, dan termasuk dalam pembahasan meninggalkan ahlul bidah ialah tarku an-nadhari fi kutubihim, yaitu seorang barakallahu fikum meninggalkan ahlul bidah dengan tidak melihat kitab-kitab, tulisan-tulisan yang pengarangnya ialah para tokoh kebid'ahan, atau dengan kata lain tidak mempelajari, tidak membacanya, ditinggalkan seperti itu. Oh, saya ingin tahu bagaimana dia itu dalam menjelaskan sisi nahwunya, karena dia orang yang mumpuni dalam bidang nahwu. Itu saja. Loh, siapa yang merasa aman? Kan begitu ya. Misalnya ada seorang tokoh kebidahan dan dia mumpuni misalnya dalam bab lughah atau babul qiraat. Saya ingin mengambil itu saja, yang lainnya tidak. Dan saya tahu. Begitu katanya. Sedikit demi sedikit terpancing. Oh, dia juga ternyata bagus ya pembahasan fikihnya. Geser lagi. Oh, ternyata akidahnya enggak masalah. Walaupun Asy'ariyah loh. Asy'ariyah enggak masalah. Dia mentakwil sifat enggak masalah, hanya satu dua. Naam. Qala tarkin nadhar fi kutubihim khaufan min al-fitnah biha. Seorang barakallahu fikum di antara meninggalkan tokoh kebidahan adalah tidak membaca, tidak melihat buku-buku yang di situ penulisnya tokoh-tokoh kebidahan. Kenapa? Dia khawatir akan fitnah bisa menghampirinya disebabkan karena membaca buku tersebut. Atau yang kedua, tarwijah bainan nas. Atau yang kedua, kalau dia tadi pertama takut fitnah itu menyambar dia, atau yang kedua ialah melariskan menjadi tersebarnya ya. Anda seorang dai lalu kok memegang, membaca tulisan di situ karya seorang tokoh kebidahan dilihat oleh orang lain. Orang lain mungkin akan mengatakan, dia aja baca, kenapa enggak boleh? Kan begitu ya. Di tengah-tengah manusia juga wal ibada an mawatinidz dhalal. Di antara perkara yang barakallahu fikum termasuk hujran ahli bidah ialah menjauhi dari tempat-tempat yang mengandung dan menyebabkan adanya kesesatan. Qala fa huwa wajibun. Hukumnya wajib di qauli sallam fid dajjal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam perkara dajjal, man sami'a bihi falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar perihal dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Fa wallah innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun. Demi Allah, kata Nabi, ada seorang yang mendatangi Dajjal dan menyangka bahwa dia seorang mukmin. Fayadba'uhu bima yab'atsu bihi atau yub'atsu bih. Lalu dia pun mengikuti Dajjal dengan apa yang diajarkannya, yang dibawanya. Minasyubhat, dari berbagai macam hal-hal yang mengandung syubhat. Rawahu Abu Dawud, qala al-Albani wa isnaduhu sahih. Lakin in kana al-ghardu minan nadari fi kutubihim. Tetapi kalau maksud dan tujuan dalam membaca kitab yang ditulis oleh para pelaku kebidahan atau tokoh-tokoh kebidahan adalah ma'rifata bid'atihim, untuk mengetahui tentang kebid'ahannya, liraddi alaiha, supaya kamu bisa membantahnya, kamu baca. Misalnya seorang tokoh fulani, dia mengajarkan satu kebid'ahan yang kemudian membuat banyak manusia yang terkena syubhatnya. Kalau maksud dan tujuannya kamu baca, kamu ketahui apa yang dijadikan dalil, kemudian titik penekanan terhadap kebid'ahannya, dan kamu pahami, lalu bermaksud untuk membantah atas kebid'ahan tersebut, qala fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa yang demikian itu. Namun perlu difahami, liman kana indahu minal aqidatis sahihah. Yang pertama syaratnya itu diperbolehkan, barang siapa yang dia, si pembaca, dia yang katanya ingin membaca kitab yang ditulis oleh tokoh ahli bid'ah tadi, untuk membaca tadi, untuk membantahnya tadi, untuk menyanggahnya tadi, bahwa pada dia ada akidah yang sahihah, akidah dia sudah benar. Lah kalau dia saja membutuhkan untuk belajar, kok masih juga istilahnya mencari literatur, rujukan-rujukan dari tokoh-tokoh kebid'ahan, dikhawatirkan dia tidak bisa menyaring. Kan begitu. Nah, ma yatahassanu bih, supaya akidah yang sahihah, akidah yang benar yang ada pada dia tadi membentengi, menjadi benteng bagi dia, menjadi benteng baginya. Wa kana qayadiran, yang kedua ala radd alaihim, yang kedua dia juga punya kemampuan untuk membantah. Jangan sampai bergaya ya, misalnya dia ingin mempelajari sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang tokoh yang menyimpang dan katanya mau membantah, begitu. Sudah disiapkan, melihat orangnya, ini toh penulisnya, masya Allah, kan begitu ya. Melihat apa? Melihat paras mukanya, kok mukanya bersinar, kan begitu ya. Tidak nampak dia sebagai tokoh kebid'ahan. tadi yang imam diam, masya Allah ngajinya bagus, luntur semua. Berarti yang kemarin saya siapkan untuk membantah tadi ternyata gagal, batal. Kenapa? Lah orangnya seperti itu kok mau saya bantah, kan begitu. Makanya hati-hati. Nah, karena itu ada ibarat-ibarat sebagian ahli ilmi di masa dahulu. Kalau kamu melihat paras mukanya, melihat penampilannya, pasti kamu yakin bahwa dia bukan tokoh kesesatan. Karena mungkin melihat jenggotnya, kan begitu ya. Melihat penampilannya, itu sudah kagum terlebih dahulu. Batal. Kok melas ya, mau bantah kok melas, kan begitu ya. Nah, summa qala rahimahullah, bal rubama kana wajiban, bahkan pada sebagian keadaan itu bisa wajib hukumnya, li anna raddal bid'ah wajibun, karena hukum dalam perkara membantah kebid'ahan itu wajib. Bagi siapa? Pertama, bagi orang yang memang dia punya apa? Punya benteng untuk membentengi diri, ya, keilmuannya, kesahihan dia dalam perkara mu'taqad, dalam keyakinan-keyakinan, dalam tauhid, dalam akidah, dan dia juga punya kemampuan, karena tidak semua orang, para kalafikum, tidak semua orang itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan, kemampuan untuk membantah. Nah, untuk berbicara di hadapan lawan. Baik. Qala li anna raddal bid'ah wajibun wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan suatu perkara yang tidaklah sebuah kewajiban itu menjadi sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Apa? Kalau suatu perkara yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka menjadi wajib. Baik. Summa qala wal jidalu wal khisam fid din. Tarkul jidal wal khusumat fid din. Meninggalkan jidal dan perdebatan dalam agama. Qala rahimahullah, wal jidalu masdar jadala, diambil masdar dari fi'il jadala. Wal jadalu, dan yang namanya jidal, munaza'atu al-khasm litaghallubi alaih. Yang dimaksud dengan jidal, seorang barakallahu fikum menentang lawan untuk dikalahkan. Jadi ingin mengalahkan lawannya, ingin mengalahkan apa, lawannya. Wa fil qamus, dan dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus al-muhit, wal jadalu al-ladadu, yang namanya jadal al-ladadu fil khusumah. Seorang barakallahu fikum, kalau jidal itu maknanya perdebatan yang sengit. Perdebatan yang sengit. Yang tidak lagi condong kepada kebenaran. Itu rata-rata kalau sudah jidal, debat. Lebih-lebih tadi mengandung kepada apa? Keinginan untuk mengalahkan. Walaupun lawannya itu membawa sesuatu yang bagus secara pendalilan tepat, dia juga gak akan puas. Bahasanya mungkin apa ya, main compare gitu ya. Dia ngomong begini, dibalas lagi. Ngomong begini, balas lagi. Ya orang ini mujadil. Orang ini mujadil. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah seperti itu, kalau sudah seperti itu posisinya, yaitu seorang yang memang barakallahu fikum perdebatan yang sengit dan dia sudah tidak ada condong kepada kebenaran, maka apa yang dikatakan muallif ialah watarku al-jidal wal-khusumatid din, jauhi. Kalau kamu mendapati orang yang memang sudah perdebatannya sengit, dia tidak ada kecondongan kepada kebenaran, tinggalkan orang seperti itu. Jangan dilayani. Jangan nantang-nantang. Saya siap debat misalnya. Saya siap apa? Debat dengan fulan wa fulan. Baik. Suma qala rahimahullah, wal khisamu al mujadalah, dan khisam wal khusumat wal khisam adalah mujadalah, perdebatan. Fahuma bimakna wahid. Jadi al jidal wal khusumat itu secara bahasa maknanya sama. Tinggalkan perdebatan, tinggalkan jidal dalam perkara agama. Qala wa yanqasimu al-khisamu wal-jidalu fid-din ila qismain. Dan perdebatan dalam agama terbagi dua. Al-awwal ayyakuna al-gharbu min dhalik. Kalau maksud dan tujuan dari perdebatan tadi, yang pertama, jenis yang pertama, kalau maksud dan tujuan dari perdebatan tadi isbatul haq, untuk mengokohkan, menetapkan al-haq, supaya al-haq itu tetap keberadaannya, wa ibtalil batil, kemudian yang kedua barakallahu fikum, untuk menghilangkan sekian banyak perkara kebatilan, supaya kebatilan itu hilang, kalau itu maksud dan tujuannya, wa hada ma'murun bihi, maka ini perkara yang diperintahkan. Jadi kalau maksud dan tujuan dalam perdebatan adalah isbatul haq wa ibtadul batil, tujuannya adalah untuk menetapkan kebenaran dan meninggalkan kebatilan, maka ini diperintahkan. Imma wujuban, apakah diperintahkan tingkat hukumnya sampai wajib, au istihbaban, ataukah hukumnya sunnah, bihasabil hal, sesuai dengan keadaan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Atani, yang kedua, ayakun al-ghardu minhu atani. Yang kedua, jenis yang kedua, jidal yang kedua adalah kalau maksud dan tujuannya adalah untuk perkara yang di situ membuat samar atau bingung, perkara yang membingungkan, ya tidak menghasilkan kepada apa kesimpulan, untuk membingungkan. Yang pertama, awal intisaril lin nafs, atau maksud dan tujuannya, atau maksud dan tujuannya untuk membela diri. Kamu menghadapi seorang, kamu diajak debat, tapi maksud dan tujuan orang yang mendebat kamu untuk pembelaan dirinya. Nah, untuk membela diri dia. Awil batin, awil batin, atau maksud dan perdebatan tadi untuk membela kebatilan, supaya kebatilan tadi dipertahankan. Fahada qabihun, maka ini jelek. Debat yang semacam ini jelek. Jidal yang semacam ini jelek. Manhiyun anhu, dan dilarang. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah orang-orang yang mendebat terhadap ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir yang kufur. Wa qauluhu, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajadalu bil batil liyudhidhu bihil haqqa fa'akhadtuhum fakaifa kana iqab. Mereka mendebat, berjidal, mendebat dengan cara yang batil. Mereka barakallahu fikum dengan alasan-alasan yang batil mereka mendebat. Mendebat apa? Agama ini, mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Liyudhibu bihil haqqa. Dengan maksud untuk melenyapkan kebenaran. Jadi dengan alasan-alasan ini dan itu, yang itu semua alasan supaya kebatilan itu nampak, menutupi yang hak, dan supaya al-hak itu menjadi perkara yang hilang, yang lenyap. Begitu. Wajadalu bil batil liyudhibu bihil haqqa fa'aqadtuhum fakaifa kana iqab. Maka Allah mengadab mereka. Maka Allah Azza wa Jal mengadab mereka. Dan betapa pedihnya iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Naam. Hati-hati dari perkara yang di situ barakallahu fikum mengandung di mana seorang dalam melakukan perdebatan, di situ pertama tadi apa? Untuk membingungkan. Yang kedua untuk pembelaan diri. Membela-bela diri atau seorang membela kebatilan. Baik. Maka yang semacam ini buruk, jelek, dan dilarang oleh apa? Syariat. Summa qala rahimahullahu ta'ala, qala wa kullu bid'atin atau wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Kemudian berkata Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan namanya setiap kebid'ah atau perkara yang baru, hal yang muhdats dalam agama, perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan yang dimaksud dengan kullu muhdatsatin fid din, segala perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, ialah perkara yang di situ mengandung kepada ibadah, bernilai kepada ibadah. Adapun berkaitan dengan seperti barakallahu fikum wasail, ya, contoh pengeras suara, ya, pengeras suara mikrofon itu sebagai wasilah penyampai ketika muadzin mengumandangkan azan. Naam. Di zaman dahulu Bilal barakallahu fikum ketika azan mencari tempat yang tinggi supaya tersampaikan suara azan. Adapun di masa kita sekarang, alhamdulillah ada kemudahan. Di antaranya adalah apa? Mikrofon atau pengeras suara. Jangan kemudian disimpulkan bahwa mikrofon kan untuk azan, ada kaitannya. Dan ini perkara baru, sehingga hukumnya bid'ah mikrofon itu. Nah, para ulama tidak demikian dalam melihat ataupun menilai sisi pandangnya. Contoh yang lain barakallahu fikum tentang kendaraan. Kendaraan. Di masa dahulu yang ada onta atau keledai, kuda. Adapun di masa sekarang kan berbagai macam jenis kendaraan, walaupun juga ada kuda juga ya. Nah, orang mungkin akan mengatakan termasuk sunnah dalam berkendaraan ya menunggangi kuda, bepergian menunggangi kuda, beli keledai ditunggangi menaiki keledai, beli onta ditunggangi menaiki onta. Adapun pakai mobil bid'ah. Nah, kalau enggak ada ya sunnahnya jalan kaki. Nah, pada sebagian Allah musta'an ketika melakukan perjalanan jelas-jelas ya jarak tempuh cukup jauh, merelakan untuk jalan kaki. Ditanya, lo kenapa? Kan ada fasilitas yang enggak punya kendaraan pribadi, misalnya dengan bis, yaitu kendaraan umum. Enggak, ya inilah sunnah untuk barakallahu fikum berjalan di atas bumi Allah. Nah, seperti itu kan di masa kita sekarang, ketika ada orang yang lebih-lebih punya kemampuan atau fasilitas umum juga lewat di situ, tidak ada kesulitan bagi dia. Nah, jadi kayak kurang bagaimana orang tersebut, baik kurang satu strip atau kelebihan satu strip, kan begitu ya. Bisa dipahami? Nah, baik, kita kembali bahwa kullu muhdatsatin fid din bid'atun, segala perkara baru dalam urusan agama ini adalah kebid'ahan. Wa kullu muttasimin bi ghairi al-islam was sunnati mubtadi'un. Dan semua yang di situ menggunakan atribut-atribut, semua yang di situ barakallahu fikum memakai ciri, ada atribut-atribut, ciri-ciri yang dia pakai, dan ciri tersebut bukan dengan Islam. Jadi seorang barakallahu fikum mencirikan, membuat mengenalkan diri, mengenalkan apa yang disampaikan, kok bukan dengan Islam dan juga bukan dengan sunnah, maka mubtadi' dia. Walaupun menyerukan Islam dengan berkali-kali mengatakan saya juga sholat. Baik. Karenanya barakallahu fikum ahlu sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa satahtariqu hadhihi al-umma ila 73 firqatan, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan illa wahida, kecuali satu. Wa man hum, ya Rasul sallallahu ma ana atau ma alaihi ana wa ashabi. Yang dimaksud dengan satu, kecuali satu yang terlepas, selamat dari kulluhum finnar illa wahida, semuanya diancam dengan annar kecuali satu. Manhum, ya Rasulullah SAW, siapa mereka itu? Ma'alehi ana wa ashabi. Orang yang walaupun tidak ketemu dengan aku, tetapi berjalan di atas apa yang aku jalani dan juga para sahabatku. Orang yang dalam kehidupannya, dalam beragama, berjalan dan beragama di atas apa yang aku berjalan di atasnya dan juga para sahabatku. Dikatakan oleh ahli ilmi bahwa seorang yang berjalan di atas apa yang Nabi berjalan di atasnya dan para sahabatnya, itu kan harus memiliki ciri khas. Ciri khas kalau dilihat hanya semata-mata baju, tidak cukup. Karena ahlul bid'ah juga pakai, ada yang pakai jubah. Paham? Ummahat misalnya pakai cadar. Orang-orang rafidhah, syiah rafidhah. Atau anggaplah orang-orang yang memang sudah budayanya seperti itu di sana, ya, pemikirannya sesat, juga pakai pakaian seperti itu. Jadi ternyata baju bukan sebagai apa? Sebagai ciri khas. Tetapi juga jangan seorang barakallahu fikum, kalau bukan ciri khas, berarti kita tidak perlu memakainya. Kata sebagian para duat, para da'inya sururiyun, roja'iyun, ya sekarang itu rame-rame jubahan, dan jubahkan dengan berbagai macam apa model. Ada yang Maroko. Tahu Maroko? Hah? Ada yang mode jubah itu modelnya model Maroko. Hah? Kemudian ada yang modelnya model barakallahu fikum Pakistanan, kan begitu ya. Dia bukan jubah satu begini, tapi biasanya agak panjang di bawah atau di bawah lutut, kemudian celananya juga komprang begitu besar. Ada model Yamani misalnya begitu. Tapi dia enggak ngomong ada model Saudi karena mungkin pernah sekolah di sana. Khawatir kan begitu ya. Nah, kita dijajah oleh orang-orang luar kita dari sisi pakaian. Sementara kita punya pakaian-pakaian asli, batik kan begitu ya. Ada pakaian-pakaian ya khusus orang Indonesia ya. Saya khawatir kalau nanti disampaikan orang Irian, mereka pakai koteka, itu pakaian ciri khas kan begitu. Iya. Kalau koteka ya. Atau orang Dayak kan begitu. Jadi kita harus semangat berpakaian dengan pakaian asli negeri kita. Ya kan banyak pakaian-pakaian adat mau kita junjung dan kita dipaksakan seperti itu. Nah, jadi katanya dijajah begitu. Atau ada sebagian yang menghina, mengejek kalau pakai jubah itu seperti perempuan pakai rok katanya. Na'udzubillah, hati-hati. Semata-mata berjubah itu tidak mengandung nilai thawab, pahala. Tapi kalau kita menggunakan jubah muta'assian, kita meniatkan untuk kemudian barakallahu fikum mengikuti apa yang Nabi SAW pakai, ya, dengan itu berharap bahwa kita mendapatkan pahala, kan begitu. Yang lainnya, memanjangkan jenggot. Nah, sunnah. Tapi ini jangan dijadikan bahwa ini ciri khasnya orang-orang yang apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang Nabi katakan hum ma alaihi ana wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang aku berjalan di atasnya dan para sahabatku. Artinya ciri orang-orang yang masuk jannah nanti, barakallahu fikum, ciri khususnya yang membedakan berjenggot. Bukankah ahlul bidah juga ada yang berjenggot? Kan begitu. Atau ciri khasnya sholat 5 waktu. Mereka juga sholat. Atau ciri khasnya puasa Senin Kamis, puasa Daud. Nah, ini yang perlu difahami. Bahwa ciri khas yang Nabi katakan bahwa akan terjadi perpecahan, ini ikhbar, berita. Waqi'un la mahala. Akan terjadi. Nabi menyampaikan bahwa akan terjadi perpecahan pada umat beliau menjadi 73 golongan. Nah, yang diancam kulluhum finnar, semuanya diancam dengan anar illa wahida, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang dalam beragama berjalan di atas apa yang aku ajarkan dan juga para sahabatku, yaitu berpijak di atas kitabullah, sunnah rasul, ala fahmi salafin ummah. Itu yang menjadi ciri khas, kan begitu ya. Misalnya dalam belajar tafsir, dalam mempelajari barakallahu fikum kutubul aqidah, dilihat rujukan-rujukannya. Contoh kan misalnya dalam orang-orang yang marak dulu dikenal dengan majlis tafsir Quran. Ditanya tentang siapa ahli tafsirnya, enggak pernah muncul. Menurut saya begini. Padahal di sana ada apa? Riwayat-riwayat yang ma'thur minas sahabah. Dari Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Naam. Dan juga para ulama setelahnya, Qatadah, Mujahid, Ikrimah. Naam. Dan setiap orang yang memakai ciri yang dikatakan bighairil Islam wa sunnah, bukan cirinya Islam dan bukan cirinya sunnah, mubtadi'un karrawafid. Maka mulai muallif rahimahullah akan menyebut tentang tawaif, kelompok-kelompok sesat. Karrafidah, seperti Rafidah wal Jahmiyah wal Khawarij wal Qadariyah wal Murji'ah wal Mu'tazilah wal Karamiyah was Sa'ibah atau Sa'imah wal Kalamiyah atau Al-Kullamiyah wa nudara'ihim dan yang semisal mereka. Ini insyaAllah nanti akan disebutkan satu persatu tentang siapa mereka secara garis besar. Qala rahimahullah wa alamatu ahlil bidah wa dhukira ba'du tawa'ifihim. Dan tanda-tanda ahlul bidah, dan disebutkan tentang sebagian golongan-golongan ahlul bidah. Li ahlul bidai alamatun minha, bagi tokoh kebid'ahan itu ada tanda-tanda. Yang pertama, annahum yattasifuna bi ghairil Islam wa sunnah bima yahdutsunahu minal bida'i alqauliyah wal fi'liyah wal aqidiyah. Ciri yang pertama bahwa mereka menyifati, mencirikan dengan ciri selain Islam, dengan ciri selain sunnah, dengan perkara-perkara yang mereka buat, mereka bikin, mereka ada-adakan. Dari kebidahan yang bentuknya qauliyah, ucapan, dari kebidahan yang bentuknya perbuatan, fi'liyah, dari kebidahan yang bentuknya aqidiyah, keyakinan. Itu sifat yang pertama. Mereka apa? Muttasimin bighairi Islam wa sunnah. Ciri tanda-tanda kebidahan adalah kalau mereka mencirikan dirinya dengan apa? Dengan hal yang selain Islam dan sunnah. Dengan perkara yang mereka ada-adakan. Dari kebidahan yang di situ bentuknya baik ucapan, perbuatan maupun akidah. Yang kedua, annahum yata'assabun li ara'ihim. Yang kedua, barakallahu fikum, mereka membela pendapat-pendapat mereka sendiri. Jadi lebih mengedepankan pendapatnya, berta'assub terhadap pendapat mereka. Fala yarji'una ilal haqq, mereka tidak kembali kepada kebenaran. Wa in tabayyana lahum, walaupun kebenaran itu sangat jelas bagi mereka, mereka tidak mau. Yang ketiga, annahum yakrahuna a'immatal islami wad-din. Yang ketiga, mereka benci, mereka tidak suka dari para a'immatul Islam, para pemuka-pemuka Islam dari kalangan Ahlussunnah, dan juga para pemuka agama dari kalangan Ahlussunnah. Benci. Makanya dikatakan tentang alamatul bid'ah bughdhu Ahlussunnah. Di antara tanda-tanda kebid'ahan adalah seorang ketika benci kepada apa? Ahlussunnah. Terkhusus kepada tokoh-tokoh. Nah, tapi jangan sampai barakallahu fikum kita memposisikan, loh, saya kan sudah tokoh di sini, saya sudah ditokohkan. Kalau orang benci dengan saya, maka saya hukumi di ahlul bid'ah. Kok bisa? Ya saya sudah ditokohkan. Lah tokoh dalam apa dulu? Tokoh bikin donat kan begitu ya? Tokoh bikin keonaran, tokoh bikin masalah. Ya pantas orang benci pada Anda, orang tidak suka pada Anda kan begitu. Tokoh bikin masalah. Tokoh bikin gaduh, tokoh bikin ruwet, kan begitu ya? Ya jelas orang tidak suka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mentokohkan diri. Oh, yang saya sebarkan juga kebenaran. Tapi tadi kita sampaikan bahwa cara Anda misalnya dengan kasarnya, dengan tidak baiknya, arogannya, walaupun kebenaran yang disampaikan, Anda dikritisi. Tidak ada apa ramah tamahnya sama sekali, tidak ada belas kasihan sama sekali. Ya orang mengkritisi dari sisi itu. Nah, sampai-sampai sebagian mengakui, saya tahu saya itu kuat manhaj, tapi saya jelek akhlaknya. Mengatakan saya ini orangnya kuat dalam manhaj, tapi jelek akhlaknya. Nah, pada sebagian orang ditinggalkan karena kejelekan akhlaknya, kan begitu. Fa barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan kita, jangan keburu-buru kita terapkan kaidah-kaidah ini untuk lawan kita. Tapi kita koreksi diri kita dulu, ya. Misal kita berpakaian, kita menampakkan, kita mendohirkan, ya. Ya, misalnya para abah ataupun seorang laki-laki mungkin menampakkan jenggotnya, berjubah misalnya begitu, dalam berjalan pun berupaya santun. Nah, lah kalau dalam muamalah jelek, terus kemudian kok orang mengkritisi, lalu orang-orang yang mengkritisi kita terapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dimusuhi, berarti di situ yang masalah siapa, kan begitu. Nah, Allah musta'an. Sehingga hukum asal ataupun bimbingan para ulama ini bukan untuk kita terapkan manakala terjadi sesuatu untuk lawan, tapi lihatlah diri kita dulu. Jadi jangan pede dulu. Jangan langsung memvonis bahwa saya itu sudah betul-betul di atas al-haq. Jadi orang yang ini sisi saya di atas kebatilan. Lihat dulu. Nah, dari sisi apanya? Nah, orang mendebat. Orang mendebat tentang apa yang disampaikan. Kok dia debat? Ya sudah. Karena memang orang tipenya mendebat, maka saya hukumi bahwa dia mujadil. Kan begitu ya. Ya, dilihat dulu topiknya. Nah, kalau dia mendebat karena memang tujuannya untuk bikin kabur masalah, hanya untuk membela diri, hanya untuk melariskan kebatilan, dan dia ingin menenggelamkan dan menghilangkan al-haq, ya orang-orang seperti itulah yang perlu kita tinggal. Tidak perlu untuk kita apa? Berdebat dengannya. Baik. Fa masyarakat ikhwah. Wa min tawaifihim, dan kelompok-kelompok mereka ataupun sekte-sekte yang ada dalam beberapa poin, Rafidah diantaranya. Rafidah insyaallah mungkin akan kita bacakan satu persatunya secara garis besar, dan Syekh mungkin tidak merinci sejauh dan sedalam-dalamnya. Di sana mungkin ada kitab Milal wa Nihal, khusus ya menyebutkan tentang firaq ad-dhalla, kelompok-kelompok yang sesat. Kembali bahwa kelompok-kelompok yang sesat tadi, manakala kita membaca dan mengetahuinya, bukan dalam rangka kita ingin mencari tentang sisi kebenarannya, tetapi kita untuk berhati-hati supaya tidak terkontaminasi, kan begitu ya. Nah, baik, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita. Nah, saya kira kalau ada beberapa soal mungkin bisa kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Akhru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.